Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada syarah pasal yang keempat, yaitu kata beliau, qala al-imam al-muddaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, kata beliau, al-aslur rabi', pasal yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Kata beliau, pasal yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan para ulama, tentang fikih dan para fuqaha, yaitu ahli fikih. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga sekaligus penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka tapi bukan mereka. Dalam artian mereka bergaya seperti ahlul ilm, bergaya seperti ahlul fikih, padahal mereka bukan ahlul fikih, bukan pula ahlul ilm. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, hada aslun azimun, ini adalah pasal yang besar. Wa huwa bayanul murad bil ilm, yaitu penjelasan tentang apa yang diinginkan dengan ilmu. Wa huwa, yang mana ilmu itu atau perkara tersebut atau penjelasan tersebut, annal ilma, bahwasanya ilmu itu, huwal ilmu syar'i, adalah ilmu yang syar'i. Al-mabni, yang dibangun, ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yaitu ilmu syar'i yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas pemikiran-pemikiran belaka, bukan dibangun di atas na'am taklid dan semisalnya. Hadza huwal ilmu nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran wa Sunnah, yang tentunya dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman dari kalangan as-sahabah wa tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam. Kata beliau, amma ulumud dunya minal hiraf was sana'at wa tibu ghair dhalik, adapun ilmu-ilmu dunia berupa ilmu masalah pertambangan atau ilmu masalah emas dan juga ilmu masalah naam pembikinan atau pabrik dan semisalnya atau kedokteran, hadhihi la yutlak 'alaiha ilmu biduni qaid, yang seperti ini tidak diletakkan atau tidak dinamakan dengan ilmu tanpa ada ikatan. Maksudnya, kalau disebutkan ahlul ilm, disebutkan para ulama dengan lafaz al-ilmu, itu yang diinginkan adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ilmu dunia. Nah, jadi kalau diitlakan ilmu, itu kembali kepada apa? Ilmu naam syar'i, al-ilmu as-syar'i. Nah, sehingga kalau kita ingin naam menyebutkan itu adalah ilmu berkaitan masalah dunia, berarti apa? Al-ilmu ad-dunyawi, ilmu berkaitan masalah dunia. Sekarang kata beliau, fa'idha qila, nam, kemudian apabila dikatakan kepadamu, al-ilmu walladhi fihi al-fadl, ilmu dan yang di dalamnya ada keutamaan, fa'inal murada bihi ilmu syar'i, maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah ilmu syar'i. Amma ilmu al-hiraf was-sana'at wal-mahan hadhihi ulumun mubahatun wala yutlak 'alaiha ismul ilm biduni qaidin. Adapun ilmu berkaitan masalah naam pertambangan atau masalah emas, kemudian ilmu masalah pabrik dan ilmu masalah naam pertambangan dan semisalnya, fa hadhihi ulumun mubahatun, ini adalah ilmu yang diperbolehkan, dalam artian manusia mempelajari tidak masalah gitu. Wala yutlak 'alaiha ismul ilm biduni qaidin, namun seperti itu tidak dinamakan dengan ilmu tanpa ada ikatan. Kenapa? Karena berkaitan masalah dunia. Tapi kalau dijumpai dengan lafaz al-ilmu, yang diinginkan adalah ilmu asy-syar'i. Al-ilmu asy-syar'i. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, innama yuqal, dan hanya saja dikatakan ilmul handasah, seperti itu. Jadi harus ada ikatannya, ilmu al-handasah, ilmu masalah arsitek, masalah pembangunan, insinyur, wa ilmu tib, dan ilmu masalah kedokteran. Lakin al-asif, lakin lil-asif, asbah al-an fi urfin nas idha qila al-ilm. Ini kata mereka ya. Akan tetapi menyayangkan sekali, sekarang menjadi nam menurut adat manusia atau kebiasaan manusia, apabila dikatakan al-ilm, fa innahu yuradu bihi al-ilmu al-hadis. Maka sesungguhnya yang diinginkan dengannya adalah ilmu berkaitan masalah hadis. Nah, ini ucapan mereka. Wa yaqulun, dan kemudian mereka mengatakan idza sami'u syai'an minal Qur'an, apabila mereka mendengarkan sedikit daripada Al-Qur'an, hada nam yushad lahu al-ilm hadis. Ini adalah yang jadikan syahid dalam ilmu hadis. Wa idza jaa hadisun qalu, kemudian apabila datang hadis, mereka mengatakan hada yushad lahu al-ilm. Ini yang jadikan syahid dalam masalah ilm, seperti itu. Barakallahu fikum. Ini menurut mereka. Dalam artian mereka apa? Mereka menganggap bahwasannya ilmu nam ilmu syar'i itu menurut mereka adalah termasuk perkara yang ganjil. Jadi menurut mereka ilmu itu ya semuanya masuk, ilmu dunia, ilmu syar'i. Tapi kita katakan apa? Kalau diitlakkan lafaz ilmu itu biasanya adalah ilmu syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ilmu duniawi dan semisalnya itu disebutkan atau digunakan dengan qaid, dengan ikatan. Naam. Dengan qaid, dengan ikatan. Naam. Jadi seperti itu. Contohnya ilmu masalah perbintangan, ilmu masalah pembangunan, ilmu masalah naam perpabrikan dan semisalnya, seperti itu. Kata beliau, saral ilmul an, menjadilah ilmu sekarang yutlaku ala ilmil haraf was sina'at wat tib. Nah, digunakan dengan apa? Untuk menamakan ilmu dengan ilmu pertambangan, ilmu masalah perpabrikan dan juga kedokteran, wa ghair dzalik, dan yang selain itu. Ma'annahu qad yakunu jahlan, bisa jadi bersamaan dengan itu naam dibangun di atas kebodohan. Li'annahu qad ya'tarihi syai'un minal khata'il katsir, karena yang seperti itu seringnya naam ilmu yang masalah seperti itu diiringi dengan sesuatu yang apa? Kekeliruan yang besar atau kekeliruan yang banyak. Li'annahu mawjudun basyari, li'annahu madhudun basyari, karena itu adalah usaha manusia. Ilmu duniawi itu ilmu usaha manusia. Jadi kadang ada kekeliruan, ada yang kurang, tapi ilmu asy-syar'i, ada ilmu asy-syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, jangan ditanya lagi. Dalam artian ilmu yang sempurna diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti itu. Barakallahu fikum. Adapun ilmu duniawi terkadang orang naam keliru, terkadang orang membangun di atas kebodohan. Khilafal ilmu syar'i, berbeda dengan ilmu syar'i, fa innahu minallahi jalla wa ala, maka sesungguhnya ilmu syar'i tersebut diambil dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dari Al-Qur'an. Fa huwa la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Yang mana Al-Qur'an yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah jalla wa ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu, tidak datang padanya kebatilan, min bayni yadayhi, tidak dari hadapannya, wala min khalfih, tidak pula dari arah belakangnya, tanzilun min hakimin hamid, yang mana diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan zat yang maha terpuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang mulia ini banyak ahlu bid'ah wa dalal dari kalangan sufiin dan semisalnya, mereka sengaja membaca dengan bacaan mengubah lafzul jalalah dibaca dengan rafa. Jadi innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, yang artinya nanti apa? Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu takut kepada para ulama. Jadi Allah taala yang takut kepada para ulama itu keliru. Barakallahu fikum. Yang benar bagaimana? Yang benar di situ Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Naam sebagai maf'ulun bih, lafzul jalalah di situ sebagai maf'ulun bih. Jadi bacanya innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama'u. Hanya saja naam dari kalangan hambanya yang paling takut kepada Allah Ta'ala adalah para ulama. Bukan Allah Ta'ala takut kepada mereka, mereka takut kepada naam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi bacanya innama yakhsallaha. Kalau yang keliru innama yakhsallahu itu keliru. Barakallahu fikum. Wahum ulama usyara, kata beliau. Dan mereka itu adalah ulama-ulama ahlul ilm yang mengenal atau mengetahui tentang syariat. Alladzina ya'rifunallah, yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma ulama'ul hindasah was sina'ah wal ikhtira' wa tib. Adapun ulama-ulama ahlul ilm yang mereka memiliki ilmu tentang masalah arsitek atau masalah pembangunan serta masalah cara membuat dan semisalnya, wal ikhtira' pengubahan sesuatu, wa tib dan juga kedokteran, fa haula'i qad yakununa yajhaluna haqqallah. Bisa jadi mereka naam terkadang bodoh tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak paham masalah salat, ya kan, tidak paham masalah zakat, tidak paham masalah haji, pahamnya masalah bikin pesawat bagaimana, membuat mobil bagaimana, membuat motor bagaimana, dan yang semisalnya. Kata beliau, wala ya'rifuna Allah, bahkan mereka sebagian tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Wa in arafuhu, dan taruhlah kalau seandainya mereka tahu, fa ma'rifatuhum qasirah, tapi pengenalan mereka, pengetahuan mereka terbatas, pendek sekali, sedikit. Lakinnal ladzina ya'rifuna Allah hum ulama'u syara', namun atau akan tetapi orang-orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para ulama, para alim berkaitan masalah syariat. Jadi orang para ulama yang mengenal syariat ini, mengenal agama Islam yang benar. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dan hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala dari kalangan para hambanya adalah para ulama, yang mana para ulama telah ditazkiyah, dikasih tazkiyah, dikasih rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya mereka diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian, dan sekaligus juga mengangkat orang-orang yang diberi ilmu. Jadi orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dengan orang fasik? La yastawun, tidak sama mereka. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita menyamakan ahlul ilm dengan ahlul dalal, ahlul ilm dengan ahlul naam, ahlul ahwa, jangan disamakan. Ahlul ahwa jelas jauh berbeda dengan ahlul ilm. Yang diinginkan dengan ahlul ilm di sini adalah ahlul ilm yang mereka paham tentang syariat yang benar, paham tentang Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan dengan amalan Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar pengakuan. Sebagaimana sebutkan oleh beliau di sini, Syekh Muhammad Abdul Wahab, وَبَيَانُ مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ, dan menjelaskan atau penjelasan tentang orang yang bergaya menyerupai mereka, tapi dia bukan mereka. Maksudnya mereka bergaya, kami ini ahlul ilm, kami ini adalah ulama, kami ini adalah kibarul ulama, tapi amalan mereka jauh menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillah. Kata beliau, لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ اللَّهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ, dikarenakan mereka para ulama na'am mengenal atau mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Wa ya'rifuna haqqahu jalla wa ala, dan juga mereka mengenal haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha la yahsul bil ilm, yang seperti ini tidak didapatkan bil ilmi tibbi wal ilmi hindasah, tidak didapatkan dengan ilmu kedokteran, tidak pula didapatkan dengan ilmu hindasah berkaitan masalah pembangunan. Wa inna ma qad yahsul bi tauhidur rububiyyah faqat, dan hanya saja terkadang enam terhasilkan atau terwujudkan pengenalan yang seperti ini dengan tauhid rububiyah saja. Amma tauhidul uluhiyah, adapun tauhid al-uluhiyah yaitu keberhakan untuk diibadahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberhakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa hadza inna ma yahsul bi ilmi syara', yang seperti ini terjadi dengan ilmu syara', yaitu dia mengilmui, memahami tentang syariat ini. Barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah naam pasal yang beliau sebutkan di sini. Kemudian kata beliau, Syekh Shalih Fauzan itu mensyarah ucapan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan juga penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka, itu menyerupai ahlul ilm dan juga menyerupai ahlul fuqaha ahlul fiqh, tapi bukan termasuk mereka. Kata beliau, al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahlil ilm wa laysa huwa min ahlil ilm, yang diinginkan adalah penjelasan tentang orang yang dia itu menyerupai ahlul ilm tapi dia bukan termasuk ahlul ilm, cuman menyerupai saja. Innama yuhaqi ahlul ilm wa tashabbaha bihim wa huwa la yamliku rasidan minal ilm, han saja yuhaqi, dia cuma menceritakan, mengkisahkan tentang ahlul ilm dan dia menyerupai dengan bergaya seperti mereka. Wa huwa la yamlik, padahal dia tidak memiliki rasidan, tidak memiliki na'am dasar atau tidak memiliki sedikit pun daripada ilm. Rasid ini aslinya semacam tampungan atau semacam bahan daripada ilmu. Wa hadha dararuhu 'azimun, yang seperti ini bahayanya besar. 'Ala nafsihi wa 'alal ummah, bahaya terhadap untuk dirinya sendiri bahaya, karena dia mengaku ahlul ilm padahal bukan ahlul ilm, dan juga berbahaya pada umatnya, membahayakan dirinya serta membahayakan umatnya. Bisa jadi mereka itu sesat dan menyesatkan umat. Ngandallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kata beliau, li'annahu yaqulu 'ala Allah bighairi 'ilmin, karena mereka atau dia berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilm. Wa yudillu an-nas bighairi 'ilmin, dan akhirnya dia menyesatkan manusia tanpa didasari oleh ilmu. Na'udzubillah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di sini bahwasannya mereka berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, kemudian juga mereka menyesatkan manusia tanpa ilmu. Allah taala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilmin, maka siapa lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mereka berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kedustaan, membuat kedustaan. Liyudilla an-nas, untuk menyesatkan manusia, bighairi 'ilmin, tanpa didasari oleh ilmu. Karena mereka ketika menyesatkan manusia tanpa didasari oleh ilmu yang syar'i, dan gak mungkin ilmu syar'i itu menyesatkan manusia. Waqad qila yufsidud dunya arba'atun, dan sungguh dikatakan dengan sebuah ucapan yang merusak dunia itu empat perkara. Pertama, nisfu faqihin wa nisfu nahwiyin wa nisfu tabibin wa nisfu mutakallimin. Naam, empat perkara ini atau empat orang ini merusak dunia. Pertama, setengah daripada orang faqih, setengah daripada ahlu nahwi, setengahnya daripada dokter, setengahnya daripada ahlu kalam. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sepenuhnya, jadi dia cuma setengahnya saja. Nisfu faqihin, jadi dia faqih cuma tengah-tengah, dalam artian dia itu separuh-separuh mengambilnya. Wa nisfu nahwiyin, dan juga dia paham belajar masalah nahwu tapi separuh-separuh saja. Wa nisfu tabibin, jadinya dokter juga tapi separuh saja, dalam artian tidak sepenuhnya. Ini merusak karena tidak mengetahui tentang nahwu secara detailnya. Nah, wa nisfu mutakallimin.